الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد Pembahasan kemarin ikhwan fillah berhubungan dengan perkataan Syekh wa na'udzu billahi min syururi anfusina. Dan kami memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejelekan jiwa-jiwa kami. Dari kejelekan jiwa. Karena di sana ada an-nafsul ammarah bisu'. Ada pertanyaan atau ada permasalahan yang perlu diketahui, yaitu hal syarru lahu ta'alluqun bil qadar. Apakah kejelekan itu memiliki hubungan dengan permasalahan takdir? Itu maksudnya, apakah Allah Subhanahu wa taala dialah yang mentakdirkan kejelekan-kejelekan atau bagaimana? Sa'id al-Muslim an Ali radhiyallahu anhu secara marfu' bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wal khairu kullu baina yadayk wa syarru laysa ilayk. Semua kebaikan itu baina yadayk, antara kedua tanganmu. Wa syarru laysa ilayk, dan kejelekan itu tidaklah dikembalikan kepadamu ya Allah. Kalam panjang khanifillah dalam pembahasan ini, apakah kejelekan itu diidhafahkan kepada Allah, atau dengan kata lain kita katakan Allah lah yang menetapkan kejelekan. Dibahas dalam kitab-kitab yang lebih luas, dan dikatakan di sini khulasatu hadhil mas'alah, dan kesimpulan permasalahan ini hiya al-awwal, asyarru la yudhafu illa ilallahi la wasfun wala fi'lun. Kejelekan itu tidaklah diidhafahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik itu berupa sifat atau berupa perbuatan, jelas tidak diperbolehkan khalifillah kita mengidhafahkan suatu sifat ataupun suatu perbuatan yang itu adalah buruk. Kenapa? Karena asyar la yudhafu ila Allah. Semua kejelekan itu tidak diidhafahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-thani anna af'al Allahi kullaha khairun wa inna syarra fil makhluk. Perkara kedua yang harus kita pahami bahwasanya semua perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala secara keseluruhan adalah baik. Dan kejelekan itu yaitu pada makhluknya. Kalau dikembalikan kepada perbuatan Allah, maka semuanya baik. Sebagai contoh, penciptaan iblis, penciptaan orang-orang kafir, ini kalau dikembalikan ke sisi makhluk, memang itu buruk. Buruk seorang kafir, iblis dan seterusnya. Tapi kalau dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu adalah baik dilihat dari sisi hikmahnya. Karena mesti Allah Subhanahu wa taala pada perbuatan-perbuatan dan ketetapannya baik, enggak ada yang buruk sedikit pun. Kalaulah itu buruk, itu dari sisi makhluknya. Kalau dikembalikan kepada Allah, maka itu baik. Kenapa? Karena hikmahnya. Paham? Diciptakan syaitan walaupun dari sisi makhluk itu adalah buruk, tapi kalau dikembalikan kepada Allah, hikmahnya yang bagus, sehingga diketahui siapa yang taat dan siapa yang suka maksiat. Karena kalau tidak ada syaitan, tidak ada yang menggoda, tidak akan diketahui mereka-mereka yang betul-betul imannya dari yang hanya sekedar berdusta. Perkara yang ketiga, wasyarru la yudhafu ila Allahi mufradan abadan fal ala wajhil umum. Kemudian perkara yang ketiga sebagai adab kepada Allah, bahwasanya kejelekan itu tidak diidhafahkan kepada Allah Subhanahu wa taala secara sendirian selama-lamanya. Bahkan penyebutannya khanifillah dari sisi keumuman. Maksudnya bahwasanya kejelekan itu adalah termasuk di antara hal yang Allah ciptakan. Ada perkara-perkara yang buruk karena Allah menciptakan yang baik dan menciptakan yang buruk. Allah menetapkan hal-hal yang baik juga apa? Menetapkan hal-hal yang buruk. Cuman baik dan buruknya itu apa? Dilihat dari si makhluknya. Sedangkan kalau dikembalikan kepada perbuatan Allah, semuanya baik. Paham sampai di sini? Pembahasan tentang takdir ini pahami dengan baik. Alhamdulillah. Ada sedikit sesuatu yang kalau seseorang tidak memperhatikan akan timbul kerancuan padanya. Nah, kalau kita ingin menetapkan bahwasanya semua hal itu adalah ciptaan Allah, yang baik ataupun yang buruk, maka kita tidak boleh kemudian menyendirikan perkara yang buruk itu diidhafahkan kepada Allah dengan sendirian. Tapi harus secara global, secara umum. Maksudnya sebagaimana contoh di sini, Allahu khaliqu kulli syai. Allah itu adalah zat pencipta segala sesuatu. Allah pencipta segala sesuatu, dan termasuk di antara sesuatu itu ya keburukan-keburukan yang ada. Perkara-perkara yang buruk atau perkara-perkara yang ada keburukannya. Seperti para pelaku maksiat, kemudian orang-orang kafir, syaitan dan seterusnya. Au yudhafu ala wajhi sabab. Atau diidhafahkan kepada Allah Subhanahu wa taala dari sisi sebabnya. Misal min syarri ma khalaq. Qul a'udzu bi rabbil falaq min syarri ma khalaq. Katakanlah aku berlindung kepada Rabb pencipta al-falaq dari kejelekan segala sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Di sini bukan apa? Kejelekan penciptaan Allah, enggak. Min syarri ma khalaq, dari kejelekan penciptaan Allah, karena penciptaan Allah semuanya apa? Bagus. Kalau kepada perbuatan Allah semuanya bagus. Tapi syarri ma khalaq, yaitu kejelekan yang ada pada perkara yang Allah Subhanahu wa taala telah ciptakan, berarti kejelekan makhluk. Karena di sana ada memang makhluk-makhluk yang punya kejelekan. Au idhafati fi'lin la yusamma fa'iluhu. Atau pengidhafahan fi'il yang tidak disebutkan fa'ilnya. Tayyib, misal asyarrun urida biman fil ardi. Apakah kejelekan yang diinginkan tayyib pada orang-orang yang ada di muka bumi? Ini beberapa adab ikhwanifillah berhubungan dengan apa? Permasalahan hubungan dihubungkannya kejelekan terhadap takdir. Jadi kejelekan walaupun termasuk dalam hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, tapi ada adab-adab yang harus kita perhatikan ikhwanifillah. Tidak boleh kita mengidhafakan kepada Allah sebagai suatu sifat atau perbuatan. Kemudian yang kedua, kalau dilihat dari perbuatan Allahnya, maka semuanya bagus. Lalu bagaimana dengan kejelekan? Kejelekan itu dikembalikan kepada makhluk. Kemudian, kalau ingin menyebutkan bahwasanya semua kejelekan itu yang ada dan segala sesuatu yang ada di muka bumi itu adalah ciptaan Allah, maka jangan disendirikan menyebutkan kejelekan itu diidhafahkan kepada Allah. Tapi sebutkan bersamaan dengan perkara-perkara yang baik, atau dalam artian secara umum, atau menyebutkan dari sisi sebab, atau dengan fi'il yang mabni majhul atau la yusamma fa'ilu, yang tidak disebutkan fa'ilnya. Pembahasan yang panjang dalam masalah ini di Syarah Tahawiyah Fadilah juga, yang khusus seputar takdir, kitab Ibnul Qayyim rahimahullahu taala Syifaul Alil. Ini sebagai gambaran global. Jadi perkataan Khanifilah, wa syarru laysa ilai, kejelekan itu tidaklah dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan berarti nah bahwasanya Allah hanya menciptakan kebaikan saja, tidak menciptakan keburukan. Ini keyakinan yang batil juga dalam masalah takdir. Sebagaimana keyakinan siapa? Keyakinan? Keyakinan Mu'tazilah. Taib. Tapi kita katakan semua perkara Allah Subhanahu wa taala mentakdirkannya. Cuman keburukan tidak dikembalikan kepada Allah, tapi dikembalikan kepada makhluknya. Kalau dikembalikan kepada Allah, semuanya jadinya baik. Paham? Kenapa itu? Pak, kalau dikembalikan kepada Allah, semuanya baik. Paham enggak ini? Kenapa, Syafiq? Semua yang ada di jagat raya ini, kalau dikembalikan kepada Allah, semuanya baik. Kenapa? Kenapa, Ridwan? Ada padanya hikmah. Nah, karena ada padanya hikmah, yaitu dilihat dari hikmahnya yang disebutkan tadi. Nah, hikmahnya. Taib. Jadi kalau kejelekan tidak boleh dikembalikan kepada Allah. Kenapa? Karena semua kalau dikembalikan kepada Allah jadinya baik. Dilihat dari sisi hikmah. Paham? Nah, dari sisi hikmah. Nah, di antara hikmahnya tadi, dengannya diketahui yang mukmin dari yang munafik, taib diketahui yang sabar dari yang tidak, diketahui nam yang kokoh dari yang lemah dan seterusnya. Nam. Qala wa min sayyiati a'malina. Dan kami memohon pertolongan kepada Allah dari kejelekan-kejelekan amalan kami. Qala wal isti'adzatu min sayyi'atil a'mali fiha qawlan. Nah, minta perlindungan dari kejelekan amalan-amalan itu padanya ada dua pendapat. Ahaduhuma annahu ista'adza min al a'mali sayyi'ah allati qad wujidat. ثانيها أنه استعاد من عقوبة الأعمال السيئة وموجباتها السيئة والقولان متقاربان متلازمان والاستعادة من أحدهما تستلزم الاستعادة من الآخر. Ini faedah dari Ibnu Qayyim dalam Badai'ul Fawaid. Perhatikan, ketika kita mengatakan wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Maka di sini diulangi dengan min wa min sayyiati a'malina. Meminta perlindungan dari kejelekan amalan-amalan kami. Nah, ada dua pendapat. Yang pertama, ikhwan fillah, maksudnya adalah apa? Minta perlindungan dari amalan-amalan yang buruk yang telah ada. Taib. Minta perlindungan dari amalan-amalan buruk, perbuatan-perbuatan buruk yang telah terwujud, telah ada. Kemudian yang kedua, minta perlindungan dari hukuman atas amalan-amalan yang buruk tersebut dan akibat-akibat buruknya. Nah, kedua pendapat ini, ikhwan fillah, dekat dan saling apa? Saling terkait. Kenapa? Karena minta perlindungan dari salah satu kedua perkara tersebut juga apa? Mengharuskan minta perlindungan dari yang lainnya. Contohnya, kita minta perlindungan dari amalan-amalan buruknya, amalan buruk yang dilakukan. Maksudnya ya istiadzah dari na'am hukumannya, kemudian dari akibat dan dampaknya. Sebagaimana juga kita minta perlindungan dari dampak suatu amalan buruk, ya sekaligus kita apa? Secara otomatis minta perlindungan dari amalan buruk itu sendiri. Paham? Agar jangan sampai terulang kembali, agar jangan sampai tidak melakukannya lagi dan seterusnya. Jadi kesimpulannya, apa nih faedah di sini, nah, minta perlindungan dari sayyiati a'malina, dari kejelekan amalan-amalan kami, ya mencakup apa? Minta perlindungan dari amalan yang buruk, dilindungi jangan sampai nah, dia terjatuh dalam amalan-amalan yang buruk. Yang kedua, ikhwanifillah, minta perlindungan dari dampak suatu amalan buruk yang telah dilakukan. Nah, karena amalan buruk ya ada dampaknya. Baik. Dan keduanya saling terkait. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Siapa saja yang Allah Subhanahu wa taala berikan hidayah kepadanya, maka tidak ada yang mampu menyesatkannya. Dan siapa saja yang Allah sesatkan dia, maka tidak ada yang mampu memberikan hidayah kepadanya. Dan ini hal yang harus terpatri pada diri kita. Hidayah Allah Subhanahu wa taala saja yang mampu memberikannya, yaitu hidayatut taufik. Karena hidayah terbagi menjadi dua. Naam. Taib. Sebagaimana telah kita lewati dulu, hidayatut taufik dan hidayah naam irsyad wal bayan. Ini naam secara umum. Nah, sekarang kita ada faedah tambahan. Kalau kita pelajari dulu hidayah dua itu, taufik dan hidayatul bayan. Nah, taib. Perhatikan catatan kaki. Nam al-hidayah hiya al-irsyad. Ini asal maknanya. Hidayah yaitu petunjuk maknanya. Nah, makna dari hidayah adalah petunjuk. Wa hiya al-aqsam, dan hidayah itu terbagi menjadi beberapa macam. Al-awal hidayatun ammah, hidayah yang sifatnya umum. Kaqaulihi ta'ala alladhi a'ta kulla syai'in khalqahu thumma hada. Naam. Yaitu zat yang telah memberikan kepada segala sesuatu naam penciptaannya, kemudian Allah berikan petunjuk. Ini hidayah sifatnya umum semua makhluk. Nah, baik jin, manusia maupun apa binatang-binatang, khalifillah. Nah, maksud apa? Thumma hada, kemudian Allah berikan hidayah sehingga nah, binatang-binatang bisa mencari makanannya. Siapa yang memberikan petunjuk kepada na'am tayyib, kepada ayam untuk mencari makanan tayyib, kemudian burung untuk mencari makanan, dan hewan-hewan yang lain, Allah Subhanahu wa taala. Ini hidayah apa namanya? Hidayah ammah, hidayah yang sifatnya umum. Taib juga siapa yang beri petunjuk dan mengajari mereka induk untuk menyusui anaknya, merawat. Nah, seekor kambing kalau pas melahirkan kemudian anaknya dijilati sampai kering misalnya. Dari lendirnya dan seterusnya. Nah, kemudian hewan ketika sakit, nah, yang memberikan petunjuk untuk mengobati dengan menjilati bagian yang sakit itu, lebih banyak dilakukan kucing misalnya. Itu semua adalah masuk dalam kategori hidayah ini. Alladzi a'ta kulla syai'in khalaqahu tsumma hada. Dan manusia juga. Manusia lebih-lebih lagi. Kemudian yang kedua, hidayah taufiq. Nah, kaqaulihi ta'ala wa yahdi man yasha. Wa hadha nauhu wal ma'na fi khutbatil hajah. Dan jenis inilah yang di na'am huwal ma'niyu. Huwal ma'niyu, ada titik duanya. Wa hadha nauhu wal ma'niyu fi khutbatil hajah. Dan jenis inilah yang dimaksudkan pada khutbatul hajah. May yahdihillah fala mudhillah. Siapa yang diberikan hidayah oleh Allah, maka tidak ada yang menyesatkan. Yang maksudnya hidayatut taufiq. Yang hidayatut taufiq ini merupakan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah berikan taufiq kepadanya untuk nah, mengetahui kebenaran dan bersalah di atasnya, sehingga terbuka hatinya menerima kebenaran. Ini taufiq. Sedangkan Hidayah yang ketiga, hidayatu bayanin wa dalalah. Hidayah yang berupa penjelasan, penjelasan dan petunjuk-petunjuk. Nah, hidayah yang ketiga ini mampu diberikan oleh apa? Oleh para anbiya, para rasul dan semua orang-orang yang mengikuti langkah-langkah para nabi dan rasul dalam dakwah. Karena mereka apa? Menjelaskan kepada manusia, memberikan keterangan kepada manusia. Faqaulihi wa amma thamudu fahadainahum fastahabbul 'ama. Adapun Thamud, ya, kami berikan hidayah kepada mereka, tapi mereka lebih memilih kebutaan. Maksudnya apa? Thamud, kami berikan keterangan, diberi keterangan. Nah, kalau hidayah atau taufik diberikan, maka mesti mereka apa? Berjalan di atas istiqomah, mesti akan mendapatkan hidayah. Tapi di sini diberi hidayah, kok mereka memilih dalam kebutaan. Berarti hidayah yang dimaksud adalah hidayah yang berupa keterangan, sudah diterangkan, dijelaskan, tapi mereka lebih memilih lawannya. Paham? Ini hidayah yang ketiga. Kemudian jenis hidayah yang keempat, hidayatun ukhrawiyah. Nah, hidayah di akhirat. Hidayah di akhirat kemungkinannya dua, imma ila jannah wa imma ila nar. Kemungkinannya ke surga, kemungkinannya ke neraka. Baik. Kaqaulihi ta'ala, alhamdulillahilladzi hadana li hada. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang perkataan penduduk surga. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan hidayah untuk kami bisa masuk ke surga ini. Hidayah untuk bisa ke surga. Demikian pula penduduk neraka diberi hidayah. Nah, untuk masuk ke neraka. Maksudnya apa? Ini hidayah ukhrawiyah, sehingga semuanya tahu jalannya. Dia masuk ke surga, masuk ke neraka, tidak akan salah apa? Salah alamat. Ya, tidak akan ada salah salah alamat. Kemudian dia sudah na'am taib masuk penduduk surga, kemudian keliru masuk ke neraka. Hanya orang-orang kufur dari ahlu zindik, ikhwan fillah, yang kemudian mempermainkan perkara ini. Ada orang-orang yang salah alamat misalnya, dibikin dalam kisah-kisah dan genah. Nah, ada pun kenapa kok hidayah ukhrawiyah ini, nah, sehingga ahli nar mereka masuk ke dalam neraka dinamakan hidayah juga, karena Allah namakan dengan hidayah seperti dalam ayat fahduhum ila siratil jahim. Fahduhum ila siratil jahim. Berikan hidayah kepada mereka menuju na'am jalan neraka jahannam. Baik, menuju jalan neraka jahannam. Na'udzubillahi min dzalik. Ini hidayah na'am pembagiannya secara na'am terperinci. Baik, secara terperinci. Walaupun kebiasaannya ikhwan fillah yang kita kenal secara umum ada dua jenis, yaitu taufik dan bayan. Kemudian ditambahkan di sini hidayah sifatnya ammah. Nah, taib, hidayah sifatnya ammah. Nah, untuk semua makhluk-makhluknya, baik yang Allah cintai maupun yang tidak Allah cintai. Adapun taufik itu Allah berikan kepada hamba-hambanya yang dicintai. Kemudian mengenai hidayah bayan, ini dilihat dari sisi yang memberikannya. Ini yang memberikannya, nah, bisa para makhluk dari mereka-mereka yang terjun dalam apa? Dalam dakwah. Sedangkan taufik itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu. Allah Subhanahu wa taala katakan innaka la tahdi man ahbabta. Sebenarnya engkau tidak akan mampu memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Maksudnya hidayah itu taufik. Ini dibedakan. Wa may yudlil fala hadiya lahu. Siapa saja yang Allah sesatkan, maka tidak ada yang mampu memberikan hidayah kepadanya. Qala wa ad-dhalalu yutlaqu bi i'tibaratin mukhtalifah. Dan dalal, taib, dimutlakan dengan ibarat-ibarat yang berbeda-beda. Nah, yutlaqu fayuradu bihi adh-dhahab an haqiqati syai. Wa yutlaqu wa yuradu bihi al-ithmihlal wal ghaibubah. Wa yutlaqu wa yuradu bihi al-ib'ad an tariq al-iman ila al-kufr. Wa anil haqqi ila al-batil wa anil jannati ila an-nar. Naam. Jadi kata dalal itu penggunaannya afanifillah naam untuk naam berbagai macam makna. Baik. Yang pertama digunakan kata dalal ini diinginkan dengannya apa? Adh-dhahab an haqiqati syai. Baik. Pergi dari suatu dari hakikat suatu perkara. Naam. Yaitu dia menjauh dari hakikat suatu perkara, itu namanya apa? Sesat. Harusnya menuju ke A, dia menuju ke B. Nah, wa yutlaqu wa yuradu bihi al-ithmihlal wa ghaibubah. Juga digunakan untuk bermakna apa? Hilang. Bermakna hilang, musnah. Itu juga dalal. Tayyib. Kemudian digunakan juga untuk makna al-im'ad antariqil iman ilal kufur, dijauhkannya dari jalan keimanan menuju kekufuran. Ini namanya sesat juga. Nah, dari al-haq menuju ke batil, ini namanya sesat. Nah, kemudian juga nah, terjauhkan dari surga menuju ke neraka, ini namanya juga tersesat. Jadi kata dalal penggunaannya banyak. Dan yang dimaksud di sini mayunrillahu wala hadiyalah, yang Allah Subhanahu wa taala sesatkan, maksudnya ditetapkan dia tersesat jalannya. Na'am, tayyib, dari kebenaran menuju kepada kebatilan. Maka yang seperti ini ya tidak akan ada yang mampu untuk memberikan hidayah kepadanya. Syubhatun wa jawabuha istadalla ashabul dalal bi anna Allah azza wa jal bi yadihi itlalul abdi wa anna al-insana laysa bi yadihi syai' innama huwa karrishati fi mahabbir riyah. Di sana ada syubhat. Nah, para pengikut kesesatan berdalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala di tangannya na'am penyesatan hamba-hambanya, dalam artian Allah yang menetapkan sesatnya hamba-hamba. Dan bahwasanya hamba itu tidak memiliki na'am kekuatan sedikit pun. Di tangannya itu tidak ada sesuatu pun yang bisa dia apa, dia lakukan. Jadi keadaan hamba itu seperti apa? Risyah fi mahabiri. Seperti na'am apa? Risha, yaitu seperti bulu yang diterbangkan oleh angin. Nah, seperti bulu yang diterbangkan oleh angin, kemanapun angin bertiup, maka dia akan mengikuti. Nah, baik. Jadi keadaan hamba menurut mereka seperti itu. Tidak ada pilihan, tidak ada kekuatan, tidak ada kemampuan. Ini yang dinamakan dengan madhab Jabriyah. Madhab Jabriyah termasuk madhab sesat dalam takdir. Kenapa? Karena menganggap manusia ini tidak punya kemampuan apa-apa, tidak diberi keinginan apa-apa. Dia hidupnya di dunia yang seperti keadaan enam bulu yang diterbangkan angin. Makanya sudah sama saja. Nah, orang yang sesat ya sudah sesat. Orang yang naam baik, baik ya, biarkan baik. Kenapa? Karena mereka semuanya berjalan sesuai dengan apa yang Allah takdirkan. Tidak perlu ingkarun mungkar. Masing-masing sesuai takdirnya. Maka pernyataan ini dikatakan pada jawaban, "Hawa hadza la hujjata lahum." Ini tidak ada hujjah bagi mereka sama sekali. Kenapa? Li'anna Allah tabaraka wa ta'ala ja'ala lil ibadi asbaban fil hidayah. Fakada ja'ala asbaban lid-dhalal. Sebab Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan bagi hamba-hamba itu sebab-sebab untuk bisa mendapatkan hidayah. Demikian pula telah menjadikan sebab-sebab untuk apa? Untuk terjatuh dalam kesesatan. Di sana telah dijelaskan ini sebab kebaikan, ini sebab keburukan. Nah, faman salaka hadhil asbab waqa'a fiha. Siapa saja yang menempuh masing-masing sebab ini akan terjatuh pada akibatnya. Qala ta'ala falamma zaghu azaghallahu qulubahum. Nah, maka tatkala mereka menyimpang, ya Allah Subhanahu wa taala simpangkan hati-hati mereka. Sehingga penyimpangan mereka itu sebabnya apa? Asalnya memang sudah ada pada diri-diri mereka. Kemudian Allah Subhanahu wa taala jadikan mereka menyimpang sebagai enam akibatnya. Nah, jadi dalam masalah ini semuanya telah Allah takdirkan, cuman Allah juga terangkan tadi. Allah terangkan dan kita diberi pilihan untuk memilih yang baik maupun yang buruk. Nah, taib. Sehingga tidak boleh kemudian seseorang, ini kan sudah takdirku. Nah, seorang pelaku kemaksiatan dinasihati, nah tinggalkan kemaksiatan, Allah kan mentakdirkan aku seperti ini, ya biar saja. Ini sudah takdir Allah. Ini salah. Ini terpengaruh dengan pemahaman Jabriyah. Taib. Sehingga menurut Jabriyah, ketika Allah Subhanahu wa taala mengadab orang-orang yang melakukan dosa, ini adalah kezaliman. Kezaliman kenapa? Karena Allah yang mentakdirkan, ke Allah sendiri yang menghukum. Nah, ini parahnya mazhab Jabriyah. Yang semua itu ikhwani fillah, asal muasal kesesatannya karena salah dalam memahami masalah takdir dan berdalam-dalam padanya. Kalau kita dalam memahami masalah takdir, yang penting semua telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Yang baik, yang buruk, yang selamat, yang sesat, yang celaka dan yang mendapatkan nikmat, semuanya telah ditakdirkan. Cuman kita kan enggak tahu, ya tidak. Kita enggak tahu takdir kita apa. Maka diperintahkan oleh Rasul dengan satu jalan keluar yang sangat mudah. Ketika para sahabat juga bertanya seperti itu, lalu untuk apa amalan wahai Rasul? Kalau semua penduduk neraka telah ditetapkan, semua penduduk surga telah ditetapkan, untuk apa kita beramal? Sudah, menyerah saja dengan takdir kita masing-masing. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam berikan jawaban yang singkat dan tidak bulat. I'malu wa kullun muyassarun lima khuliqalah. Ini yang kita pegang. Tidak usah ikuti alur pemikiran orang-orang filsafat, orang-orang yang berdalam-dalam dalam masalah takdir. Rasul mengatakan i'malu, beramal kalian, karena masing-masing akan dimudahkan kemana dia diciptakan untuknya. Kalau dia diciptakan untuk penduduk surga, ya dia akan dimudahkan amalan-amalan penduduk surga. Kalau dia memang ditakdirkan penduduk neraka, akan dimudahkan amalan-amalan penduduk neraka. Maka tugas kita ikhwani fillah beramal. Beramal karena kita tidak tahu takdir. Tapi kita yakin semuanya adalah apa? Berdasarkan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Paham sampai di sini? Faedah-faedah dari awal sengaja oleh Syekh rahimahullah ta'ala disebutkan karena terulang terus ikhwanillah pada setiap kitab yang khutbatul hajah, sehingga sekalian kita akan mensyarah khutbatul hajah yang kita dengar dalam mahadharah, kita baca di awal-awal kitab, kita dengar di khutbah-khutbah kandungannya. Makanya khutbatul hajah, kalau seorang betul-betul mentadaburinya padanya, makna yang sangat sangat dalam. Tapi sangat dalam. Sehingga seorang kafir saat itu ketika bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam dibacakan kalimat-kalimat tersebut, dia terbengong-bengong. Aku sudah mendengar kalam penyihir, kalam dukun, kalam penyair, semuanya tidak ada yang mengimbangi bagusnya perkataanmu ini. Akhirnya meminta kepada Rasul untuk diulangi lagi dan dia masuk Islam dengan sebab itu. Barakallahu fiikum. Nakumi bihadza subhanakallah.